sangkar emas pasti kau pilu. Ikrar janji kita dulu tak akan goyah, jangan kau ragu. Semoga kegagalan cinta kita tak menyiksa diri. Sabarkan di hati antara aku, engkau dan dia, tak mampu menghalau ranjau berduri. Semoga kegagalan cinta kita tak menyiksa diri. Sabarkan di hati. Kasih, percayalah, aku selalu setia menantimu. Cintanya